اللهم ارحمنا بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الناس من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan makhluk yang sangat mulia dalam Islam. Ketika datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nas ahaqqun nas bi suhbati?" Siapa orang yang paling layak untuk mendapatkan baktiku? Apakah bapakku? Apakah pamanku? Apakah saudara laki-lakiku? Karena memang waktu itu perempuan sangat didiskreditkan. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ummuka, ibumu. Lalu ketika Nabi ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ummuka. Lalu ketika ketiga ditanya, siapa lagi ya Rasulullah? Rasul mengatakan, abuka, bapakmu. Pada kesempatan yang lain datang seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mau ikut berjihad fisabilillah karena keutamaan jihad yang begitu besar. Saya ingin masuk surga tanpa hisab." Lalu Nabi bertanya, "Apakah ama'aka ummun? Apakah ibumu masih hidup? Apakah bersamamu ada ibumu?" Dia katakan, "Na'am, ya. Ibu saya ada bersama saya." Lalu apa kata Nabi? "Ilzam rijlaiha fa thammal jannah." Kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Kesempatan yang lain, biasanya kalau dapat kabar bahwa seorang anak perempuan dilahirkan, orang Arab akan menghitam wajahnya, malu bercampur marah bercampur menjadi satu. Maka Al-Quran mengabadikan bagaimana anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti anak-anak perempuan akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat? Mengapa mereka dibunuh, ditanam hidup-hidup? Lalu Nabi mengangkat derajat perempuan. Apa kata Nabi? Man 'ala thalatha banatin. Siapa yang merawat membesarkan tiga orang anak perempuan, banatin, perempuan disebutkan. Fa addabahunna, dididik dengan baik. Wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, lalu berbuat baik kepada mereka sampai kematian yang memisahkan. Falahul jannah, maka dia masuk syurga. Begitulah perempuan diangkat derajat. Tak ada beda laki dengan perempuan. Walaupun fitrahnya berbeda, menutup auratnya berbeda, sifatnya berbeda, tapi dalam Islam diajarkan al-mu'minun, laki-laki, wal-mu'minat, disebutkan secara teks, al-mu'minuna wal-mu'minat, orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd, laki-laki perempuan saling tolong-menolong, bekerjasama dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang, mencegah dari perbuatan munkar. Lalu bagaimana tentang balasannya? Amalnya sama. Apakah ada diskriminatif? Laki-laki berbuat amalnya begini, pahalanya begini, kalau perempuan cuma dapat segini. Maka dalam Islam diajarkan, man amila salihan, siapa yang beramal salih, min zakarin, laki-laki, unsa atau perempuan, apa balasan untuk mereka berdua? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, mereka akan diberikan kehidupan yang baik dengan syarat wa huwa mu'min. Syaratnya hanya satu, beriman. Maka akan diberikan balasan kehidupan yang baik. Maka dalam Quran disebutkan perempuan yang baik dan tak baik disebutkan dalam Quran. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru, untuk orang kafir disebutkan imra'atun Nuh, istri Nuh, wa imra'atu Lut, istri Lut. Itu untuk yang tak baik, dan untuk yang baik disebutkan juga perempuan. Siapa perempuan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran? Imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Suaminya laki-laki berkuasa, tapi dia tak ada harganya walaupun sebesar sayap nyamuk di hadapan Allah. Istrinya yang katanya makhluk lemah itu, dia dijadikan Allah SWT sebagai model perempuan teladan dalam Quran. Apa doa dia? Tidak ada dalam Al-Quran doa Aisyah diabadikan, tidak ada doa Khadijah, tidak ada doa Aminah, tapi doa Asiyah istri Fir'aun. Apa kata Allah? Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Ya Tuhan, bangunkan untukku satu tempat di dalam syurga. Wa najini min fir'auna wa amalihi, pelihara jaga aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najini minal qawmi zalimin, pelihara aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Perempuan begitu tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada apa dengan perempuan? Maka perempuan yang sudah ditempatkan begitu tinggi jangan direndahkan. Dijadikan sebagai objek hawa nafsu. Dijadikan sebagai, saat ini kita melihat media menggunakan perempuan dalam segala aspeknya. Kalau ada perempuan dijadikan sebagai bintang iklan untuk kompor gas masih masuk akal. Kalau untuk berdagang, jual iklan kulkas masih nyambung. Tapi kalau sudah cerita busi dan oli perempuan pakai rok mini, apa hubungannya? Kalau bukan hanya untuk membangkitkan hawa nafsu yang mesti ditutupi. Maka dalam Islam diajarkan anak-anak muda disuruh menikah untuk apa? Aghaddu lil basar, menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Karena dua inilah pokok pangkal kerusakan, perselingkuhan, perzinahan, seks bebas dan lain sebagainya. Oleh sebab itu maka segala sarana yang dipakai untuk membuka yang mesti ditutup. Orang Islam disuruh memuliakan perempuan dengan bagaimana caranya? Menutupi yang mesti ditutup. Sedangkan Barat memuliakan perempuan, membuka, mengekspos, mengeksploitasi perempuan. Bahkan anak-anak perempuan yang diperdagangkan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka perbuatan yang membuka aurat perempuan, apapun namanya, dari mulai gadis sampul, yang namanya bintang iklan, yang namanya artis vulgar, apakah itu majalah dewasa, dalam Islam tak ada beda dewasa, remaja, anak-anak, semuanya selama dia mukallaf, maka dia di hadapan Allah menjadi mendapatkan hukuman yang sama. Oleh sebab itu maka segala bentuk kemungkaran, mungkar menurut syariat Islam, maka orang Islam punya kewajiban dalam hal ini. Apa kata Nabi? Man ra'a, siapa yang melihat, menyaksikan kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, hendaklah dia merubah dengan tangan. Siapa itu yang punya tangan, yang punya kuasa? Fa illam yastati', kalau dia tak mampu, dia tak punya kuasa. Fabilisani, dengan lidah. Kalau lidah pun juga tidak bisa, fabiqalbi, dengan hati. Tapi ingat, di akhir hadis itu, wadhalika ad'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Mengapa ketika kendaraan kita ingin yang paling kuat, paling hebat? Mengapa ketika rumah kita paling ingin paling kokoh? Tapi kenapa giliran iman kita pilih yang paling lemah? Oleh sebab itu kalau anda diberi kuasa oleh Allah SWT, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kuasa yang pernah dititipkan Allah. Kuasa bukan hadiah. Jangan katakan alhamdulillah ketika mendapatkan kuasa. Kuasa adalah tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Latus aludna, semua kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Ish masyita, hiduplah semaumu ya Muhammad. Fa innaka mayit, tapi ingat kau akan mati. Kau menjadi pimpinan, kepala negara, kepala daerah, anggota DPR yang punya kuasa. Gunakan kekuasaan itu untuk menegakkan agama Allah. Kalau tidak, maka dia akan menjadi musibah besar ketika pada hari itu tak ada yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya lidah, sampaikan. Seorang bapak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada anaknya, seorang paman kepada kemanakannya, kepada orang-orang yang berada di bawah kuasanya, seorang abang kepada adiknya. Kalau kepada keluarga yang dekat, yang ada di depan mata kita pun kita tak punya kuasa, lalu kemana lagi kuasa ini akan dipakaikan? Oleh sebab itu, maka ketika amar ma'ruf ini tidak kita laksanakan, janji Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, cegah dari perbuatan mungkar. Kalau itu tidak dilakukan, la yushikanna, dikhawatirkan tak lama lagi masanya, ayyabu 'afallahu 'alaikum 'iqaban, akan turun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Summa tad'unahu, lalu kemudian kamu berdoa, datang ke tanah lapang beramai-ramai, beristighasah, bermunajat dengan pakaian yang putih, dengan baju yang putih, pada hari yang cerah berdoa kepada Allah, Allahumma dfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar, ya Allah jauhkan dari kami musibah, bala bencana, malapetaka ini. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab doa tak dikabulkan? Karena tidak mencegah perbuatan mungkar. Oleh sebab itu ada tantangan besar. Perbuatan mungkar di depan mata kita, lomba, kontes perempuan terfasik di dunia, maka ini menjadi ladang amal kita untuk bernahi mungkar. Amar ma'ruf solat 30 malam tarawih sudah. Amar ma'ruf khatam Al-Quran sudah. Amar ma'ruf i'tikaf 9 malam sudah. Amar ma'ruf ke Makkah yang melaksanakan perbuatan baik, ma'ruf berinfak sedekah sudah. Tapi ingat, mungkar. Orang Yahudi dilaknat Allah SWT bukan karena mereka tidak beribadah. Kanu la yatanahawna an mungkarin. Karena mereka tidak saling mencegah dalam perbuatan mungkar. Cukuplah sudah azab-azab malapetaka musibah yang lalu. Jangan lagi kita undang dengan perbuatan mungkar di masa yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.